Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk membaca kitab Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, dan nanti insyaallah kalau ada kesempatan kita akan membahas sedikit tentang permasalahan siam puasa. Pada pertemuan telah lewat di dalam kitab Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, disebutkan di situ di antara akidah. Akidah adalah sesuatu yang mengikat hati seseorang untuk meyakininya dari perkara-perkara yang usul, perkara-perkara yang pokok. Dan pada pertemuan terakhir disebutkan di antara akidah kita, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah beriman. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarihi wa murihi wa khuluhi minallahi ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di situ keimanan kepada Allah SWT mengikuti, ini meliputi padanya al-iman biwujudillah, iman terhadap wujud adanya Allah SWT. Kemudian iman birububiyah, bahwa Allah SWT itu adalah Rabb, pencipta, pemberi rezeki dan pemelihara. Kemudian beriman kepada uluhiyah, yakni ilahiyah, Allah lah yang berhak untuk diibadai. Kemudian yang keempat adalah al-iman biasma' wa sifatihi, beriman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wa malaikati, beriman kepada para malaikat, disebutkan oleh para ulama beriman kepada para malaikat dari nama-nama para malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas-tugas mereka, kemudian juga besarnya jasad-jasad mereka yang dengannya seseorang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala demikian besarnya. Sampai malaikat Jibril saja meliputi ufuk, memenuhi langit. Lalu bagaimana yang lainnya? Semakin menambah keimanan seorang. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lau ta'lamuna ma'lamu la tuhiktum qalilan wa la baghaytum katsiran. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Karena Nabi SAW melihat ma maudhi'in fisama'i illa fihi malaikah. Tidaklah di suatu tempat di langit itu kecuali di situ ada para malaikat Allah yang bersujud. Penuh langit itu dengan para malaikat yang sujud. Kemudian juga Nabi menyebutkan Ya ta'atot as-sama kama ya ta'atot as-sarir, yakni sampai berderit langit itu sebagaimana berderitnya ranjang, karena tidaklah di situ suatu tempat kecuali para malaikat bersujud pada Allah Subhanahu wa taala seperti sesuatu yang menahan berat, karena di situ para malaikat bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Demikian juga yang lainnya dari mushaf, suhuf-suhuf. Kemudian beriman kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beriman kepada hari akhir. Bagaimana diawali hari akhir itu dengan alam kubur. Kemudian setelah itu nanti dibangkitkan, kemudian nanti mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian nanti ditegakkan al-jisr, as-sirat, jembatan. Maka semuanya melewati. Baik yang mukmin ataupun yang kafir, semuanya melewati. Wa in kullun illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Kullun, ini semua. Illa waridha, kecuali akan melewati, ini melewati neraka. Karena nanti sirat itu, jembatan itu ditegakkan bimatni jahannam, di tengah-tengahnya neraka. Semuanya akan masuk, kita semua. Baik mukmin ataupun yang kafir, semuanya akan masuk neraka, melewati. Al-Quran menyebutkan di dalam surat Maryam. Wa in kullun illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladina taqaw wa nadharu fiha jizya. Kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu beriman kepada takdir. Dan beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa huluhi wa murihi, beriman terhadap takdir baik yang manis demikian juga yang pahit. Dan semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagus. Adapun maqdi, apa yang Allah putuskan, kejadian-kejadian, maka itu ada yang pahit. Binisbah biba'dil makhlukat, di sisi sebagian makhluk. Seperti umpamanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan. Ini di sini secara maqdi yang Allah tetapkan, maka itu jelek dengan adanya syaitan itu. Tapi dengan hikmahnya itu seseorang bisa masuk dalam surga karena dia sabar menghadapi fitnah syaitan, godaan syaitan, tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengetahui keimanan dia, sehingga dan Allah mengetahui kemudian dimasukkan dalam surga. Demikian juga umpamanya ada di situ penyakit, maka itu bisa sebagai bentuk ujian bagi hamba itu, sehingga dihapuskan dosa dia dan sebagainya, sehingga mengangkat derajat dia. Maka itu bagi seorang mukmin adalah suatu kebaikan. Demikian juga yang lainnya. Kemudian sekarang ini setelah menyebutkan wa nahnu mu'minuna bidzalika kullihi, sebagaimana disitu di fotokopian atau mungkin yang punya buku di tulisan yang tebal itu, dan kita beriman dengan semuanya itu, beriman kepada Allah, para malaikat, kemudian kitab, para rasul, hari akhir, demikian juga takdir, rukun iman. Lalu fariku baina hadin mir rusulihi, kita tidak memisah-misahkan di antara salah seorang dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kafir dengan salah satu rasul, maka kafir terhadap semuanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'd. Yuriduna yatakhidu baina dzalika sabila. Mereka mengatakan, orang-orang kafir, kami beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian. Dan mereka menginginkan menjadikan di antara itu jalan. Oleh karena itu orang-orang Nasrani walaupun beriman kepada nabi mereka Isa, kemudian tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak beragama Islam, maka kafir. Maka kafir, tidak ada manfaatnya. Demikian juga orang-orang Yahudi. Kemudian dikatakan di situ wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bihi. Kita membenarkan mereka semua para rasul, semuanya, atas yang apa mereka datang padanya. Kemudian berikutnya sudah kita baca sedikit pada pertemuan terlewat, qauluhu wa ahlu kabair min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam finar la yuqaladun, dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, kabair yakni dosa-dosa besar dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam neraka tetapi tidak kekal. Idza matu wa hum wahidun, apabila mereka meninggal dalam keadaan bertauhid, tidak melakukan kesyirikan yang mengeluarkan dari keimanan. Di situ banyak bentuk-bentuk kesyirikan. Adapun yang keluar dari keimanan, umpamanya beriman kepada tukang sihir, kemudian juga murtad. Demikian juga menganggap di situ ada wali-wali yang bisa mengatur alam, bahkan menyembah kuburan-kuburan dan sebagainya. Maka ini adalah yang mengeluarkan dari keislaman. Di situ ada kesyirikan, seperti umpamanya dia menggunakan jimat-jimat, tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang menentukan keuntungan, kerugian, kematian, kehidupan. Tapi mereka mengambil sebab yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakin Allah yang menentukan semuanya, maka ini syirik asghar. Syirik kecil yang lebih besar dosanya daripada berzina, mencuri, membunuh dan sebagainya. Hendaknya berhati-hati. Tidak boleh seseorang tergantung kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mungkin menggunakan jambi-jambi atau mungkin yang buat kebal dan sebagainya. Bentuk kesyirikan hendaknya dijauhi. Selama mereka dalam keadaan mati dan masih mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan yang mengeluarkan dari keimanan, maka mereka itu akan masuk dalam surga. Wa in lam yakunu ta'ibin, walaupun mereka belum sempat untuk bertaubat terhadap kemaksiatan mereka lakukan itu, mencuri, berzina dan sebagainya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, nanti Allah mengampuninya. Kemudian katakan di sini ba'da an laqullah arifina mukminin. Setelah mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, arifin, mengetahui. Di sini diperbincangkan para ulama kalimat arifin, mengetahui, karena Firaun mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan. Demikian juga orang-orang kafir Quraisy semuanya meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan, tapi tidak bermanfaat. Yang dibicarakan tambahan arifin ini, karena tidak ada manfaatnya pengetahuan dia bahwa Allah itu yang menciptakan, yang memberikan rezeki dan sebagainya. Mukminin, kemudian mereka dalam keadaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala beriman. Wa hum fi masyiatihi wa hukmihi, dan mereka di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas permasalahan ini pada pertemuan telah lewat. Insya'a ghafara lahum wa 'afa anhum bi fadlihi. Kalau Allah kehendaki, bagaimanapun banyaknya dosa yang mereka lakukan itu, selama mereka tidak keluar dari agama Islam, ghafara lahum, Allah mengampuni mereka. Wa 'afa anhum, dan Allah memaafkan mereka, bi fadlihi, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai hikmahnya. Sebagian disebutkan oleh para ulama seperti hadis tentang perempuan baghiyah, zaniyah, yang dia itu melakukan perbuatan zina. Bagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, dengan sebab dia memberikan minum kepada anjing, kemudian dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah lewat pembahasannya bahwa ketika dia melakukan perbuatan itu dalam keadaan iman yang dia itu sudah sampai hakikat, benar-benar beriman. Karena sebagian manusia meremehkan dengan hadis ini untuk kemudian berlapang-lapang melakukan kemaksiatan dengan dalih ini. Lihat perempuan ini, dengan sekedar dia itu melakukan perbuatan memberikan minum kepada anjing, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia dalam surga. Demikian juga hadis bitaqah, seseorang yang dia itu mengucapkan kalimat syahadat, yang dengan syahadat itu di dalam bitaqah, dalam suatu kartu, ternyata lebih berat daripada amalan kejelekan yang dia perbuat, yang mana waktu itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatil basor, sepanjang mata melihat. Sebagian mereka mengatakan bagaimana ini? Berarti menunjukkan rahmat Allah luas. Memang rahmat Allah luas, tapi disebutkan oleh para ulama bahwa dia waktu itu mempunyai keimanan yang kemudian menembus kepada hakikat. Benar-benar waktu itu dia mempunyai keimanan, keyakinan yang mantap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, demikian juga yang berhak untuk diibadahi dan sebagainya. Ini yang kadang luput. Hadis-hadis seperti ini kalau disebutkan kepada orang-orang awam, kalau orang-orang awam atau orang-orang yang bergelimang dengan dosa, hadis-hadis seperti ini, semakin mereka berlapang dada di dalam kemaksiatannya. Padahal disebutkan oleh para ulama tadi kita jelaskan. Jadi kalau kita mendapatkan syubhat seperti itu dengan alasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas, dan memang rahmat Allah itu luas, sehingga mereka dengan mudah untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan penjelasan para ulama tadi bahwa mereka ini tadi, perempuan tadi, demikian juga orang tadi, sahibul bitaqah ini, dalam badan keimanan yang sudah menembus hakikatnya ketika waktu itu. Di sini dikatakan bi fadlihi, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui bahwa orang ini berhak untuk kemudian mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini tidak berhak, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan kama dzakara azza wa jalla fi kitabih, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni apa-apa duna yang di bawah dzalik itu liman yasha, dari apa yang Allah kehendaki, untuk siapa yang Allah kehendaki. Yani Allah mengampuni apa-apa yang di bawah syirik, bukan maknanya selain syirik, tidak. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik, dan Allah mengampuni apa-apa yang di bawah dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki orang ini yang dia itu bertauhid, apapun dosa yang dia lakukan, kalau Allah kehendaki dimasukkan surga secara langsung, Allah masukkan. Wa in syaa'a adzabahum finnar bi adlihi. Dan apabila Allah kehendaki, adzabahum finnar, Allah siksa mereka di dalam neraka bi adlihi, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita membahas pada pertemuan yang telah lewat. Sebagian para ulama seperti lafaz-lafaz seperti ini bi fadlihi, demikian juga bi adlihi, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka fadlaka wa a'udzubika min adrika. Sebagian mengatakan seperti itu. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau keutamaan Engkau. Yaitu apa? Agar diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau, min adrika, dari keadilan kamu. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keadilan kamu. Keadilan Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Masukkan hamba itu ke dalam neraka. Sebagian para ulama mengucapkan lafaz doa seperti itu. Karena keutamaan Allah berarti dimasukkan hamba ini ke dalam surga, dan keadilan Allah, Allah Maha Adil, untuk kemudian masukkan Abu Thalib, demikian dia amalannya melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Qabaliyah, Jibiliyah, karena sukunya satu suku, atau karena dari anak pamannya dan sebagainya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, yakni untuk kemudian diringankan azabnya. Yang asalnya dia itu fi dhaqtahin minan nar, dari keraknya neraka, kemudian diringankan, dan itu adalah azab siksaan paling ringan yang dialami oleh Abu Thalib. Dan itu adalah nas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhaful azaban, yang paling ringan azabnya. Yudok jamroh tahta kodamaihi yugla biha dimaguh, letakkan jamroh bara, arang itu diletakkan di bawah kakinya, kemudian mendidih dimag, yakni otaknya ada di kepalanya itu. Itu yang paling ringan, letakkan di situ bara api di bawah kedua mata, kedua kaki, telapak kaki di bawahnya, kemudian sampai mendidih, itu yang paling ringan dari adabnya. Dan orang ini merasa bahwa dia adalah orang yang paling tersiksa. Padahal itu adalah yang paling ringan. Dan kebalikannya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia itu penghuni surga yang paling ringan, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, ya ini disebutkan dia itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yatamanna, ini untuk berangan-angan dari kenikmatan yang dia pernah mungkin lihat dulu ketika di dunia. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilipat gandakan asyar mudhaafah, 10 kali lipat. Dari nikmat yang paling hebat yang ada di dunia itu dia ditambah lagi 10 kali lipat. Dan dia itu merasa dalam keadaan as'adun nas, orang yang paling berbahagia di surga. Padahal dia adalah orang yang paling ringan. Orang yang paling rendah kenikmatannya di surga. Dalam keadaan dia merasa apa? Dalam keadaan dia merasa yang paling nikmat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala penghuni surga. Kemudian dikatakan oleh Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullah taala, dan itu adalah akidah kita kaum muslimin. Tsumma yukhrijuhum minha bi rahmatihi wa syafa'ati syafi'in. Kemudian hamba-hamba Allah yang bertauhid ini, ketika Allah kehendaki dia dengan sebab dosa yang dia lakukan dimasukkan dalam neraka, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, tsumma yukhrijuhum, kemudian Allah mengeluarkan mereka ini minha, darinya, dari neraka itu, bi rahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Mayat kullu ahadukum al-jannata bi'amalihi, tidaklah kalian masuk dalam surga itu dengan amalan kalian. Kemudian para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah. Ya ini tidak karena amalan. Wala ana illa ayataghammadani Allahu birahmatihi wa fadlihi. Tidak juga aku. Tidak karena amalanku kemudian aku masuk dalam surga. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada aku rahmat dan keutamaannya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita itu masuk dalam surga. Lalu bagaimana di situ dari Al-Qur'an banyak sekali disebutkan Watil kaljannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itu adalah surga yang kami wariskan kepada kalian dengan apa yang kalian lakukan dari amalan-amalan. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian amalkan. Bagaimana ini? Kalau tadi disebutkan bahwa kita tidak masuk dalam surga karena amalan kita. Itu kita mendapatkan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk dalam surga. Ini tidak kalian masuk dalam surga karena amalan. Dalam Al-Quran disebutkan itu adalah surga yang Allah wariskan kepada kalian dengan sebab amalan kalian. Bagaimana menjamaknya? Dikatakan oleh para ulama, ya ini kalimat bi, ya ini bisabab, dengan sebab. Bukan berarti kita meremehkan amalan, tidak. Maksudnya adalah dengan sebab amalan. Kita tidak masuk ke dalam surga dengan sekedar amalan kita lakukan semata-mata itu, karena sangat tidak sesuai amalan kita dengan pahala yang kita dapatkan dalam surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga. Kalau dihitung-hitung tidak ada. Pada pertemuan telah lewat bagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala tentang permasalahan tulang yang hendaknya seorang itu membayarnya dengan melakukan sholat duha 2 rakaat. Jadi tidaklah kita mempunyai tulang sekitar 360 persendian-persendian itu yang hendaknya kita memberikan sedekahnya dan bisa kemudian mencukupi dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Sebagian dari para ulama, karena ketika seseorang melakukan sholat itu, maka semua anggota badannya melakukan gerakan-gerakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di situ ada seorang hamba yang dia itu merasa sombong dengan ibadah dia selama 50 tahun. Kemudian dia masukkan dalam surga. Dan dia merasa bahwa itu dengan sebab amalan dia. Maka setelah itu dia dicoba dengan apa? Dengan sakit yang dia alami dari urat leher dia. Sehingga karena sebab dia sakit itu tidak bisa sholat lagi dengan sekedar memikirkan satu urat yang Allah Subhanahu wa taala buat kemudian sakit padanya. Sehingga dia tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi sujud, tidak bisa lagi beribadah. Kemudian dia baru sadar. Ternyata semua itu adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma dicoba dengan sakit. Kalau mungkin seorang mempunyai sakit udun namanya. Ini entah ya, atau bawasir dan sebagainya. Tidak bisa sudah beraktivitas sakit atau sakit gigi sudah, baru dia merasakan nikmatnya kesehatan sehingga dia bisa beribadah, bisa sholat malam, bahkan bisa berpuasa. Oleh karena itu sangat tidak pantas seseorang kemudian merasa bangga dengan amalan dia. Kalau dia coba dengan sakit sedikit saja sudah, atau mungkin sibuk atau mendapatkan musibah dari keluarganya dan sebagainya, pusing sudah. Bolak-balik rumah sakit, yang lainnya melakukan ibadah sholat, masya Allah, bisa menuntut ilmu, sehingga bisa dia itu lapang beribadah mencari rezeki dan sebagainya. Itu kenikmatan yang sangat besar. Oleh karena itu jangan sampai kemudian kita merasa sombong dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai merasa bahwa dia masuk surga itu karena amalan dia, tidak sesuai. Jadi kita masuk surga itu dengan sebab amalan kita. Tidak semata-mata amalan kita sama sekali. Dan tidak pantas untuk kemudian seorang merasa sombong. Di sini beliau mengatakan bi rahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar amalan kita tidak, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa syafaati syafiin, demikian juga syafaatnya orang-orang yang berikan syafaat. Dan yang paling besar adalah syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sudah tidak tersisa nanti syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, kemudian syafaat Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Allah Subhanahu wa taala, syafaat arhamur rahimin. Di situ Allah Subhanahu wa taala masukkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan amalan kebaikan sedikit pun. Sebagaimana para ulama, mereka ini adalah orang-orang yang bertauhid. Jadi mereka kemudian dikeluarkan dari neraka ini Dengan sebab syafaat orang-orang yang memberikan syafaat, juga diantaranya syafaat seseorang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 dari keluarga dia, dari ahlu baitihi, dari keluarganya. Tidak bisa memberikan kepada orang lain, memberikan kepada keluarganya. Demikian juga syafaat orang yang mensolatkan jenazah, 40 orang yang mensolat, yang dia itu bertauhid mensolatkan jenazah, ini juga bisa memberikan syafaat. Min ahli ta'atihi, dari orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaatnya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yab'atsuhum ila jannatihi, kemudian mereka dibangkitkan ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini dia dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan mereka ini dimasukkan dulu kepada Nahrun Hayah, sungai kehidupan. Ini mereka nanti orang-orang yang keluar sampai dalam keadaan pahman, dalam keadaan menjadi arang, kemudian Allah keluarkan dan dimasukkan dalam sungai kehidupan itu, kemudian berwujud lagi dalam keadaan yang bagus, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Wa dzalika bi annallaha ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi. Kenapa demikian? Wa dzalika, dan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala tawalla, mengurusi, menanggung, menjamin urusan siapa? Ahla ma'rifatihi, orang-orang yang mempunyai pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yani yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang bertauhid, Allah mengurusi. Di situ ada perkataan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin." Sesungguhnya waliyallah, waliku adalah Allah Subhanahu wa taala. Pengurusku itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi nazzalal kitab, yang menurunkan Al-Qur'an, yang mengurusi urusanku, demikian juga anak-anak keturunanku, demikian juga orang-orang soleh. Itu adalah yang menurunkan Alkitab, yang menurunkan Al-Quran. Nazal Alkitab, yang menurunkan Al-Quran. Bahwa yatawala sholihin, dan Allah itu yatawala, mengurusi orang-orang yang soleh, urusannya orang-orang yang soleh. Wadhalika bi'annallaha ta'ala tawala ahla ma'rifatihi walam yaj'alhu fiddaraini, dan Allah tidak menjadikan mereka itu, orang-orang yang bertauhid, walaupun mungkin berlumuran dengan kemaksiatan, fiddaraini, di dua negeri, yakni di dunia maupun di akhirat, keahli nakirotihi, seperti orang-orang yang memiliki nakirah, nakirotihi yakni maksiat, anu maksiat, sama saja mereka itu kafir ataupun yang tidak kafir. Allah tidak menjadikan mereka di dunia dan di akhirat itu seperti orang-orang ahlu maksiat, baik mereka itu kafir ataupun orang-orang yang tidak kafir. Orang-orang yang tidak kafir, orang-orang kaum muslimin yang bermaksiat masuk dalam neraka, walaupun akhirnya mereka dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang yang ahlu ma'rifah, maka mereka tidak seperti mereka, mendapatkan keutamaan. Maka di sini akan sedikit dibahas tentang permasalahan siapa itu orang-orang yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ahlu ma'rifah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sungguhnya, ya ketahuilah, sesungguhnya wali Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak merasa takut terhadap apa yang akan datang. Wa lahum yahzanun, demikian juga tidak bersedih hati terhadap apa yang telah lewat. Siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, ini orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga di dalam hadis yang kita sebagian kita menghafalnya di dalam Arba'in An-Nawawi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang ke-38, sebuah di sini oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala. Di halaman 435. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala qala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Man adani man adali waliyan faqad adantu bil haq. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan kepada mereka itu peperangan. Ini. Barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memusuhi dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu 'alaihi. Bisa ditulis, yakni untuk bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah melakukan kewajiban. Itu syaratnya, melakukan yang wajib dulu. Di antara manusia mudah dia untuk melakukan salat, yakni puasa Senin Kamis. Tetapi ketika melakukan puasa Ramadan berat. Maka ini tidak boleh. Bukan dikatakan wali. Syarat pertama, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan suatu ahabbu ilayya, lebih aku cintai. Tidak ada yang lebih aku cintai. Mimma qaratuhu 'alaihi, dari apa yang aku wajibkan pada dia. Ini syarat yang pertama, harus dia itu melakukan apa yang Allah wajibkan. Ini syarat yang pertama menjadi kasih Allah Subhanahu wa taala. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Yang kedua, melakukan nawafil, nafilah, salat-salat sunnah, puasa sunnah, wirid-wirid, zikir-zikir. Dijaga itu wirid-wirid itu. Itu bukan hanya milik mereka saja, orang-orang sufiah mengenal wirid-wirid. Lafaz yang ma'ruf, dikenal dari para ulama salafus saleh. Kita pergunakan juga wirid-wirid. Kamu sudah baca wirid belum? Wirid pagi, demikian juga wirid di sore hari, di malam hari. Wirid maknanya adalah waroda. Apa yang waroda? Apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dari dikir-dikir itu namanya wirid. Wirid itu dari waroda. Ini apa-apa yang Nabi sebutkan dari lafaz-lafaz dikir-dikir yang masyru' disyariatkan. Biasa dulu orang-orang soleh sebelum salat subuh membaca wirid-wirid yang mereka membacanya subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Demikian. Dan terus-menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah, amalan-amalan sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Bagaimana dia mengatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala atau Allah mencintai dia kalau dia jauh dari syariat? Nah, kenapa tidak sholat Jumat? Aku sudah sholat Jumat di Mekah. Bagaimana? Jam sekarang masih jam 8 di sana. Atau mungkin ditanya jam 1 di sana masih sekitar jam 9. Belum ada sholat Jumat, bohong. Demikian juga mereka membawakan mungkin kurma dan sebagainya. Itu adalah dengan apa? Dengan bantuan setan-setan mereka itu. Dan tidak suatu yang sulit bagi jin-jin itu untuk membawakan kurma atau mungkin air zam-zam atau yang lebih besar lagi dari itu. Dengan syarat untuk kemudian beribadah kepada kodim-kodim itu, jin-jin itu. Tidak bisa untuk kemudian seorang dikatakan sebagai wali sampai dia itu melakukan amalan-amalan yang wajib, kemudian juga amalan-amalan sunnah, kemudian mencocoki Nabi SAW. Apabila mereka mendekatkan diri dengan nafilah-nafilah ini, maka Allah mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar padanya. Apa maknanya? Yakni diberikan Allah petunjuk melihat, di sini mendengar. Yakni mendengar sesuatu yang Allah ridhoi. Ini makna, maka aku menjadi pendengaran dia yang dia pergunakan untuk mendengar. Yakni Allah Subhanahu wa taala membimbing dia untuk mendengar sesuatu yang Allah ridhoi. Itu maknanya. Bukan kemudian makna wahdatul wujud, tidak sama sekali. Jauh, tidak ada dalam tafsir menyebutkan seperti itu. Allah kemudian yattahid bihi, bersambung dengan dia, wahdatul wujud, tidak ada. Maknanya adalah seperti itu. Maknanya adalah Allah memberikan irsyad, bimbingan kepada dia untuk mendengar sesuatu yang Allah ridhoi. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, demikian juga mata yang dia pergunakan untuk melihat padanya. Wa yadahu allati yabtisu biha, demikian juga tangan yang dia pergunakan untuk memegang. Wa rijluhu allati yamshi biha, demikian juga kaki yang dia pergunakan untuk berjalan. Wa la in sa'alani la utiyanahu, apabila dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Dan jangan terpetik pada diri kita bahwa semua permintaan kita ini kemudian dikabulkan oleh Allah dalam kehidupan dunia kita ini. Allahu arhamu bi abdihi, Allah itu lebih rahmat kepada hambanya daripada rahmatnya orang tua kepada hamba tersebut. Bahkan itu adalah sebagai bentuk kecintaan Allah terhadap hambanya untuk kemudian tidak memberikan sebagian permintaan hambanya. Sebuah dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah SWT melindungi hambanya yang soleh, hamba yang soleh dari bagian dunia itu, kama yamna'u ahadukum mardahu, sebagaimana salah seorang kalian menghalangi orang-orang sakit dari keluarga kalian. Orang-orang sakit, mungkin anak kita atau mungkin keluarga kita, ketika sakit, ketika dia minta, kalau anak kecil itu ketika dia itu sakit pilek umpamanya, minta es, tidak akan diberikan. Bukan berarti dia tidak mencintai kepada anaknya, tidak sama sekali. Sebagai bentuk kecintaan dia tidak memberikannya. Demikian juga seorang hamba yang soleh, sudah dia bekerja banting tulang sejak pagi kemudian sore, bekerja dapat paling 60 ribu. Demikian sampai sebagian hewan itu menyebutkan kerja ini, kerja itu, ya paling 50 ribu, 60 ribu, 50 ribu, 60 ribu, ya tidak naik dari itu. Ya ini berubah pekerjaan yang ini, ya jatahnya dia 50 ribu. Bekerja yang lain lagi, ya dapat dia 60 ribu, 50, 60, 50, 60, segitu udah. UMR, udah tidak naik dari UMR. Ya ini upah minimum regional, udah tidak naik dari itu. Pekerja ini lagi, ya itu lagi. Itu. Tapi bagaimana Allah SWT menjaga keimanan dia, keluarga dia, masih bisa dia beribadah, baca Al-Quran dan sebagainya. Bisa juga dia ternyata di bulan Ramadan bekerja itu juga. Kemarin makan minum bisa bekerja, sekarang juga siang tidak makan dan tidak minum bisa bekerja juga. Jadi dia berpindah pekerjaan, kemudian pekerja yang lain kalau Allah kehendaki sudah dapat 50 ribu, pindah ini lagi juga 60 ribu, pindah pekerjaan yang lain juga 60 ribu. Tapi kalau Allah kehendaki mungkin nanti bisa naik. Tapi demikian kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sudah rezekinya ya sampai meninggal ya sekitar itu saja, 50 ribu, 60 ribu, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah lebih tahu bahwa hambanya lebih pantas untuk mendapatkan segitu sudah. Kadang dia di rumah juga dapat segitu juga, tapi tetap dia tetap harus berusaha bekerja. Karena kalau seorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah tidak berikan, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, hadis sahih, bahwa kalau Allah tidak berikan mungkin yusrifuhu man huwa khairul lahu. Allah memindahkan kepada apa yang lebih bagus bagi dia. Dia meminta rezeki ini, Allah palingkan kepada yang lainnya yang lebih bagus. Au idzakarahu bil akhirah, atau Allah simpan karena itu doa. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menangis dan sebagainya untuk diberikan ini dan itu. Allah tidak berikan dan Allah lebih tahu kemaslahatan bagi hamba ini. Tidak rugi, Allah akan simpan. Ini bentuk doa. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadarru dan sembunyi-sembunyi. Sampai menangis dan sebagainya, itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat bentuk ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, aku kabulkan pada kalian." Yakni kalau Allah kehendaki disimpan nanti. Atau yakni diakhirkan atau mungkin disimpan nanti. Dan itu bentuk amalan dia, perwujudan ucapan Allah Subhanahu wa taala tadi, "Berdoalah kalian kepadaku." Sudah. Dan aku sudah berdoa kepada Engkau ya Allah. Tinggal kita menunggu pahala Allah Subhanahu wa taala. Doa itu huwal ibadah. Di situ ada riwayat dalam Usul Salasah, muhul ibadah, kotaknya ibadah. Hadis dhaif, di situ ada Abdullah bin Ulaiyah. Mukhtalafun fihi, tapi yang sahih adalah dhaif. Khilaf. Yang benar beliau adalah dhaif. Sebelum terbakarnya perpustakaan dia atau setelah terbakar perpustakaan dia itu adalah orang yang hafalannya lemah. Sebagian mengatakan dia itu berubah setelah dia mendapatkan musibah itu, hafalannya menjadi lemah. Ya ini itu adalah ibadah, doa huwal ibadah. Jadi makna wala in sa'alani la'udiyannahu, kepada mana yang tadi? Wala in ista'adani la'udiyannahu, apabila dia minta perlindungan kepadaku maka aku akan lindungi dia. Di sini panjang lebar. Imam Ibnu Rajab membahas permasalahan ini. Beliau mengatakan, faqasama auliya'ahu al-muqarrabin ila qismaini. Maka Allah Subhanahu wa taala membagi wali-walinya itu kepada dua jenis. Walaupun pernah kita bahas permasalahan ini di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir, "Tsumma awrasna kitaba alladziina astawfayna min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an pada tiga jenis. Yang pertama adalah dzalimun li nafsihi. Yang rajih mereka kaum muslimin yang bergelimang dengan kemaksiatan. Mereka kaum mukminin juga. Masuk dalam surga. Kemudian orang-orang muktasib, kemudian orang-orang sabiq, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sini beliau menyebutkan dua wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ada dua. Yang pertama, ciri-cirinya ahaduhuma man taqarraba ilahi bi ada'il faraid. Orang-orang yang melaksanakan wajib-wajib, wa ismul dzalika fil wajibat wa tarkil muharramat. Ini melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Di anna dzalika kullahu min faraidillah, karena semua itu dari fardhu-fardhu kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, wasani mataqarraba ilaihi ba'dal faraid binawafil. Setelah, ya ini orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah setelah yang wajib dengan sunah-sunah. Demikian jenis yang kedua. Kemudian beliau mengatakan ana uliya Allah ala darajataini, mempunyai dua derajat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir tadi yang disebutkan. Kemudian beliau menyebutkan derajat as-sabiqin al-muqarrabin, orang-orang yang berlomba-lomba dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berharap untuk seperti mereka ini. Wahumuladina taqarrabu ilallahi ba'dal faraid bil istihad fi nawafil ta'at, bersungguh-sungguh dalam nafilah-nafilah yang ta'at. Seperti sholat tarawih, sunnah. Sholat tarawih itu sunnah. Bahkan Nabi meninggalkan setelah 3 hari sholat dan para sahabat waktu itu ikut. Karena sebagian mengatakan afdolnya itu di rumah. Yang benar adalah di masjid, kalau sama di situ kemudian dia bisa bersungguh-sungguh dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, itu afdol. Bahkan dituliskan dia itu sholat satu malam penuh. Khusibalahu sholat laylah kamilah. Dihitung dia itu sholat satu malam penuh. Kalau dia ikut bersama dengan imam dari awal sampai akhir. Sampai imam itu salam. Dituliskan bagi dia itu kemudian sholat satu malam. Seperti itu. Kalau dia kemudian ikut sholat tarawih, melakukan amalan-amalan nafilah ini, bersungguh-sungguh padanya, maka insya Allah termasuk dari derajat ini. Wal inkifaf an daqa'iq al makruhat bil wara', menahan diri dari hal-hal yang lembut-lembut, perkara-perkara yang makruh, yang makruh ditinggalkan, dijauhi. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Wadzalika yujibu lil 'abdi mahabbatullah kama qala, dan ini mewajibkan untuk hamba ini mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau selama dia seperti ini keadaannya, maka kalimat wajib di sini adalah keutamaan yang Allah berikan. Bukan berarti hamba mewajibkan Allah, tidak. Allah mewajibkan diri zat beliau sendiri. Zat Allah sendiri. Tafadulan, keutamaan. Bukan berarti hamba itu memaksa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, tidak. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada zat-Nya sendiri tafadulan sebagai bentuk Allah memuliakan hamba-Nya yang soleh ini. Kemudian beliau mengatakan fahwadi darajah minal muqarrabin laisa lahum hammun illa fiha illa bima yuqarribu mimman yuhibbuhum wa yuhibbunah. Qala Abu Salam, sebagian salam mengatakan al amal alal maqafah qad yughayyiru raja. Amal karena rasa takut, seorang beramal karena takut dari neraka. Demikian kita memang dianjurkan, ya ini takut dari neraka, tapi di sini sebagian salam mengatakan beramal karena takut saja itu bisa merubah dia karena harapan. Wal amal alal mahabbah, dan beramal karena bentuk cinta, la yudkhiluhul futur, tidak akan masuk padanya futur, lemah. Jadi yani kalau bentuk suatu amal itu karena didorong oleh rasa cinta, sebagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yani, kenapa bekerja? Karena aku ingin memberikan makan anak istriku. Karena itu dari bentuk kecintaan itulah kemudian dia bergerak. Kenapa kamu melakukan amalan? Karena aku mencinta Allah SWT. Demikian juga. Jadi amalan yang dia itu timbul karena cinta tidak akan datang padanya futur. Walaupun tetap Nabi mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, likuli amalin sirrahu wa likuli sirratin fatrah. Aman kana fatratuhu ala sunnah faqad hudiya, aman kana biradalik faqad halak. Setiap segala suatu amalan itu mesti ada sirrahu, puncak, mesti ada puncaknya. Semangat-semangatnya orang ini baru mengenal salaf dan sebagainya, semangat semua amalan sunnah dia akan usahakan. Walikul disiratin farrah, dan setiap yang puncak itu ada fatrah, ada futurnya mesti. Kita mengalami kan, kadang-kadang malas ini. Ya kan? Pamangkana, barang siapa yang futurnya itu, futur lagi futur dia itu dalam sunnah, ya masih mubah-mubah, ya kan? Maka dia mendapatkan petunjuk. Tetapi kalau futurnya kemudian selain dari sunnah, hancur dia. Loh putra kenapa dia? Sudah dia enggak, sekarang enggak ada jenggotnya lagi. Oh sudah hancur dia. Semoga Allah SWT menyelamatkan dia lagi. Gimana dia sekarang putra enggak pernah ikut ngaji lagi? Wah sudah putur. Yang dia itu tidak dari masih lingkungan sunnah, tidak lagi di lingkungan sunnah, maka bahaya. Wamin kalami ba'dhum, sebagian mengatakan wamin kalami ba'dihim idza saimat, sebutkan di sini demikian. Ini intinya seorang yang bersungguh-sungguh di dalam amalannya karena cinta, maka tidak masuk padanya futur. Demikian pembahasan tentang masalah ini. Ini demikian wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan alladzina khabu min hidayatihi, yakni mereka orang-orang yang rugi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, rugi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka ini yang bermaksiat, tenggelam dengan kemaksiatan, apalagi orang-orang yang kafir. Walam yanalu min wilayatihi, demikian di dalam matan itu, dan tidak mendapatkan wilayah Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya kita di dunia, mungkin teman kita tidak mengakrabi kita, kita sedih juga, tapi tidak terlalu, karena di situ ada kawan-kawan kita yang lain yang masih tersenyum dengan kita, mungkin masih menghormati kita, masih memuliakan kita, masih ada, terhibur kita. Tetapi kalau kemudian Rabbul Alamin yang mengurusi alam ini semua, tidak mengurusi kita, tidak menanggung kehidupan kita, tidak mencintai kita, kita mau pergi ke alam yang mana? Kalau orang mungkin sekitar kita sebagian tidak mengurusi kita, tidak mencintai kita, atau mungkin selalu masam terus, ya kan? Masih ada di situ kawan kita, masih ini lemah lembut menghibur kita, masih ada. Atau mungkin anak kita, atau mungkin keluarga kita, atau mungkin orang tua kita, masih ada. Tetapi kalau kemudian yang menciptakan kita, yang mengurusi alam ini, tidak mau mengurusi kita sudah. Kita mau pergi kemana nanti? Kita kemudian nanti mau mengharapkan kemana lagi? Kalau dia mencari keriduan manusia, kemudian di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Cita-cita, tujuan, harapan yang dia bangun, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dia ketika dia mati. Mau kemana dia pergi? Khabu min hidayatihi, rugi dari daya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mempunyai rumah yang mewah, harta yang sangat banyak, setelah mati tidak mau diterima, langit tidak mau dibuka, dilemparkan rohnya itu ke bumi. Itu apa? Tidak ada manfaatnya, rugi. Bahkan orang-orang yang dia itu dari penghuni surga, itu dia mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang dulu pernah paling mewah didapatkan oleh orang-orang yang mempunyai harta di dunia. Bahkan dia lupa dari apa yang dulu dia pernah rasakan, kesulitan yang dia itu pernah alami. Ya ini sebutkan dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yusbighu sabghatan, dimasukkan dalam surga itu sekali cerupan saja. Lupa dia terhadap apa yang dulu pernah dia alami dari kepedihan, kesakitan yang dia alami ketika di dunia. Sebaliknya orang-orang yang dia itu penghuni neraka, yusbighu sabghatan, dimasukkan sekali celupan ke dalam neraka, lupa. Ya bin Adam, yang hal marrabika khairan qat, hal ra'aita khairan qat, wahai bani Adam. Ini orang yang masuk dalam neraka itu, yang paling nikmat di dunia itu, pernahkah lewat pada kamu itu kebaikan sedikit pun dari harta yang kamu makan dulu, perempuan yang kamu datangi, harta-harta yang nikmat kamu alami, kehormatan, semua orang menghormati kamu 10 jari, sampai demikian sebagian istilahnya. 10 jari menghormatinya, bukan 5 jari, 10 jari. Mana? Dia mengatakan, "Ma marrabi khairan qat ya Rabbi. Wala ra'aitu khairan qat." Tidak pernah aku merasakan kenikmatan sedikit pun, tidak aku rasakan kebaikan sedikit pun. Lupa semua kenikmatan dia yang dia pernah alami dulu. Orang yang paling nikmat di dunia dia itu penghuni neraka. Dicelupkan ke neraka sekali saja lupa. Sebaliknya tadi, penghuni surga yang dia itu paling istilah kita paling rekoso di dunia, kerjaannya paling berat, tapi dia penghuni surga. Sekali dicelup ke dalam surga, sekali celupan saja, dibenamkan sebentar ke surga, Kemudian dikeluarkan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah pernah lewat kepada engkau itu kesulitan, kepedihan, kepayahan? Mungkin dia mengangkat batu di panas yang sangat terik, dalam keadaan sakit, lapar dan sebagainya. Dia mengatakan, tidak, aku pernah merasakan kesulitan sedikit pun ya Allah. Demikian. Maka orang-orang ini yang dihukum di neraka, alladzina khabu min hidayati wa lam yanalu min wilayatihi, tidak mendapatkan wilayah Allah Subhanahu wa taala, pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan doa doa ini. Allahumma ya waliyal Islam wa ahlihi, wahai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma itu seperti kalimat ya Allah, karena mimnya ini mim iwad, pengganti dari kalimat ya munadas. Seakan-akan ya Allah, wahai Allah, ya waliyal Islam, yang mengurusi Islam dan ahlinya. Ini ahli Islam. Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi ini. Masikna alal Islam. Tetapkanlah kami di atas keislaman, hatta nalqaka bihi, sampai kami bertemu dengan engkau ya Allah dengannya, dengan keislaman itu. Wahai Allah Subhanahu wa taala, yang menanggung urusannya ahlu Islam, tetapkanlah kami di atas Islam sampai bertemu dengan engkau. Demikian doa beliau di tengah-tengah akidah tahawiyah ini. Dibicara oleh beliau, oleh Imam Ibnu Abdul Aziz dalam syarah akidah tahawiyah, dibicarakan tentang doa seseorang untuk meminta kematian. Sebagian seperti ini kalimat ini, tapi tidak jelas sekali. Demikian juga perkataan Nabi Yusuf, tawafani musliman wa ahikni bisolihin, matikanlah kami ya Allah dalam keadaan Islam, dan pertemukanlah aku dengan, yakni pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Sebagian mengatakan dari sini boleh untuk seorang meminta mati. Dibicarakan para ulama, tapi di situ ada hadis yang kita kemudian sebagai keputusannya tidak perlu kemudian dibicarakan, kalau di situ ada hadis sahih. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana Imam Bukhari dalam Kitabul Mardho, kitab pembahas tentang sakit, adab ketika sakit bagaimana dalam Sahih Bukhari. Hadis nomor 6000, ini bisa mungkin dibahas, dibaca sendiri, nomor 5671. Qomsami'ah Kom sa'alaf situmi'ah wahid wa sab'in, 5671. Situ ada hadis Anas Malik radhiyallahu anhu, qala rahimahu ta'ala, hadasana Adam, hadasana Syu'bah, hadasana Sabit al-Bunani, an Anas Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayan, ini la yatamannayanna ahadukum al-mauta, jangan sekali-kali salah seorang kalian berangan-angan untuk mati. Jangan berdoa kematian. Min durrin asabahu, dari bahaya yang dia timpa, dari bahaya yang dia mendapatkannya. Janganlah salah seorang kalian mengangan-angankan kematian karena musibah yang dialami. Fa in kana la budda, kalau tidak bisa tidak, umpamanya sakit atau mungkin dalam keadaan rugi terus usahanya umpamanya, atau berhutang umpamanya. Kalau tidak bisa tidak, fa'inkan ala buddha fa'ilan, untuk berbuat, fa'liyakul, maka berdoa ini lafadznya. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairali, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu bagus bagiku. Wa tawafani, dan matikanlah aku idaka natil wafatu khairali, apabila kematian itu lebih bagus bagiku. Dia meminta kematian memang, tetapi apabila ternyata kematian itu lebih bagus. Di sini ada hadis ya Pak Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahkan sebutkan dalam riwayat yang lain, beliau itu mengatakan, kalau tidak aku mendengar hadis ini, aku akan minta kematian. Dalam keadaan beliau bagaimana, punya harta yang sangat banyak, mempunyai anak yang banyak juga, iya kan? Demikian keadaan beliau. Karena waktu itu di akhir hidup beliau, oleh karena itu dalam permasalahan puasa banyak di situ dibahas para ulama, seseorang untuk cukup bayar fidyah yang sudah, yang dia itu hamil atau menyusui, biar fidyah. Dan itu istiadat beliau. Demikian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dibahas tentang permasalahan itu. Dan yang rajih adalah tetap dia mengganti. Nanti akan kita bahas insya Allah tentang permasalahan fidyah. Sebagian mencukupkan bayar fidyah. Padahal yang rajih adalah apa? Yang rajih tetap dihitung berapa utang dia. Kalau ternyata dia meninggal, ya nanti anak keturunan dia, keluarga dia itu menggantinya. Ihsanan, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena sebagian manusia dengan fatwa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani membayar fidyah saja. Loh, kamu kok sudah hamil lagi? Lah dulu utangmu yang dulu mana? Aku sudah membayar fidyah. Tidak, harus dihitung. Karena sebagian perempuan kan dia tahun ini punya anak, tahun berikutnya punya anak lagi, tahun berikutnya punya anak lagi, ya kan? Tetap dihitung itu. Apalagi melahirkan, menyusui, dihitung. Ternyata kalau sampai umur 45 tahun umpamanya, dia masih punya anak terus, ya dihitung. Kemudian meninggal, ya berapa tadi hutang dari ibunya itu dibayar anak-anaknya, keluarga-keluarga dekat dia. Ihsanan sebagai bentuk berbakti. Karena tidak wajib juga, karena itu urusan orang lain demikian. Tapi Syaikhul Islam mengatakan itu sebagai bentuk ihsan, berbuat baik. Demikian yang rajih. Karena sebagian ummahat dengan yakni fatwa Syekh Albani tadi berpendapat. Sudah. Pokoknya hamil ya sudah, bayar fidyah. Memberi makan orang miskin. Besok lagi gitu juga, gitu juga. Yang benar adalah tetap itu tadi. Tetap dia itu mencatat harinya, mengganti pada hari berikutnya. Loh, kok sekarang hamil lagi? Ya catat terus. Demikian. Waktu itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sampai waktu itu ketika sudah sangat tua tidak bisa beliau berpuasa. Akhirnya beri makan orang miskin. Dan yang rajih juga dalam permasalahan ini, orang yang sudah tua itu sebenarnya tidak ada kewajiban sama sekali. Nanti akan kita bahas. Jadi demikian di sini beliau. Jadi pembahasan ini bagaimana? Sungguhnya Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan beliau, "Amalu jama'atu min as-salaf 'ala dur ad-dunyawi." Ya, ini apabila dia mendapatkan musibah dalam hal dunia, jangan kalian meminta, jangan meminta untuk berangan-angan mati atau berdoa mati karena cobaan dunia. Demikian. Adapun dalam permasalahan akhirat, fa'in wujidadur al-ukhrawi, bisa ditulis, apabila mendapatkan musibah dalam hal akhirat ini, bi'an khasya fitnah, takut fitnah. Wah, ini kok semakin fitnah, kehidupan dunia semakin ngeri. Wah, aku takut untuk kemudian nanti tidak menjadi muslim, umpamanya. Bidinihi, dalam agama dia, lam yakul finnahi, tidak masuk dalam larangan. Yumkin ayyuk hadadzalika min riwayat Ibn Hibban, karena itu ada riwayat Ibn Hibban yang menguatkan. La yatamannana, layatamannayanna ahadukum al-mauta lidurin nazala bihi fid dunya. Jangan kalian berangan-angan kematian salah seorang kalian karena bahaya dalam masalah dunia. Jangan. Kalau akhirat diperbolehkan. Sebenarnya di sini ada hadis yang menyebutkan dalam perkara ini. Waqad fa'ala dzalika jama'atun minas sahabah, bahkan sebagian sahabat menyebutkan di sini. Wa fil muwatta, dalam muwatta, dan hadis ini sahih, kisah ini sahih. Dulu kita sering dengar saya menyebutkan ini. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab mengatakan, berdoa beliau walaupun akhirnya beliau mati dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dan disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman bahwa ketika Umar bin Khattab mengatakan, man hafidha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hadis anil fitnah, siapa yang hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis tentang masalah fitnah. Kemudian mengatakan fitnah itu adalah fitnah dengan keluarganya, dengan tetangganya itu hilang dengan sholat, dengan sedekah, dengan puasa dan sebagainya. Umar mengatakan laisa an hadza as'aluk, bukan ini yang aku maksudkan, ini ma'ruf sudah bahwa fitnah keluarga itu bisa dihilangkan dengan sholat, dengan puasa, dosa-dosa itu bisa hilang dengan itu. Tetapi fitnah cobaan kamaujil bahr, seperti lautan yang bergelombang itu. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan laisa bainaka, tidak masalah dengan kamu wahai Amirul Mukminin, bainaka wa bainahu babun mughlaq, antara kamu dengan dia itu ada pintu yang tertutup. Sampai kemudian disebutkan apakah pintunya itu adalah dibuka atau dipecah. Kemudian Hudzaifah mengatakan bahkan dipecah, yakni dibuka untuk dipaksa untuk dipecah. Dan benar itu adalah kematian beliau. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fitnah menjadi banyak. Oleh karena itu waktu itu Umar di sini sebutkan dalam muwatta sahih ini, Allahumma, beliau berdoa, ya Allah, kaburat sinni, umurku telah bertambah. Dan Umar bin Khattab meninggal di umur yang 63. Yakni kalau kita lihat dalam sejarah itu, Abu Bakar meninggal umur 63. Dan beliau lebih muda dari Nabi 2 tahun. Umar juga meninggal di umur 63 tahun. Dan beliau memerintah selama 10 tahun. Berarti lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 tahun. Adapun Utsman berumur 80 tahun, adapun Ali bin Abi Thalib meninggal umur 63 juga. Kemudian Aisyah juga meninggal umur 63, radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini Umar mengatakan, "Ya Allah, kaburat sini, umurku telah banyak." Padahal 63. Sekitar itu ketika beliau mengucapkan doa ini kan sebelumnya berarti. Wa da'ufat quwwati, kekuatanku lemah. Banta syarat ra'iyati, dan ra'iyah yakni masyarakatku, orang-orang mas, yakni wargaku, orang-orang yang aku urusi itu semakin menyebar banyak. Merasa lemah beliau, sudah semakin yakni berumur, kemudian kekuatannya mulai kurang, padahal 63, kurang dari 63. Dan tersebar ra'iyati, yakni penduduk-penduduk yang aku mengurusinya itu tersebar. Fakbitni ilaika ghaira mudhi wala mufrid. Fakbitni, matikanlah aku menuju kepada engkau dalam keadaan tidak disia-siakan, demikian juga tidak berlebihan. Demikian doanya. Ini doanya. Sebagian mengatakan para ulama boleh kalau kemudian takut untuk terjadi fitnah dalam hal agama dia. Kemudian juga di sini ada hadis, hadis sahih juga. Hadis rawi Abu Dawud dan Hakim, bisa dicatat nih hadisnya yang mulia ini. Dikatakan di sini bil qalbi duguri kulli salatihi, yakni di setiap selesai dari salatnya Nabi mengatakan wa idza arata biqaumin fitnatan fatawaffani ilaika ghairu maftun. Wa idza arata biqaumin fitnah, apabila engkau ya Allah menghendaki suatu kaum itu cobaan dalam hal akhirat, dalam hal agama, fatawaffani, matikanlah aku ya Allah ilaika, kepada engkau, ghairu maftun, dalam keadaan tidak terfitnah. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dulu mendengar lafaz hadis ini. Wa idza arata biqaumin fitnah fatawaffani ilaika ghairu maftun, apabila engkau menginginkan suatu kaum itu cobaan, matikan saja aku dalam keadaan tidak terfitnah. Ini yang penting agamanya dalam keadaan selamat. Ya, ini kesimpulan dalam permasalahan ini, berangan-angan dalam hal kematian apabila berkaitan dengan masalah akhirat boleh. Adapun dalam keadaan dunia dan sebagainya sabar. Doa tadi, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Kita baca sedikit di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yani ketika meninggal dari keluarga beliau dan Nabi telah mendoakan beliau diberikan barokah dalam hal harta, demikian juga anak, mempunyai harta yang banyak beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan bapak tirinya Abu Thalhah kita ketahui, aktsaru ahli Madinati amwalan, yang paling banyak hartanya dari orang-orang Madinah itu bapak, bapak tirinya Abu Thalhah. Sebutkan di halaman 64 di dalam Syarah Sahih Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau sebelum meninggal yakni mengalami di situ ada musibah taun. Dan waktu itu saking tuanya beliau, beliau memberikan makan orang waktu itu karena sudah tidak mampu untuk berpuasa, memberikan makan orang miskin. Sebutkan juga beliau sebelumnya juga mempunyai kolam. Kolam. Kemudian beliau ketika puasa itu berenang padanya. Mungkin merasa panas sekali. Sampai akhirnya beliau tidak bisa puasa sama sekali memang. Tapi waktu itu beliau di siang hari berenang. Sampai dibahas di dalam permasalahan fikih, bagaimana hukum orang berenang ketika puasa. Sebutkan Anas bin Malik mempunyai kolam renang. Kemudian beliau berenang di situ. Nah, suara yang berenang kan agak segar badannya. Dikatakan di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan kejadian ketika meninggalnya anak cucu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa qala Abu Hasan Al-Madaini kana ta'in al-masyhurah al-idam fil Islam khamsah. Ta'un, seorang yang mati dalam ta'un itu termasuk mati syahid juga. Di situ ada ta'un 5 yang terkenal di dalam sejarah Islam. Ta'un itu wabah, mati banyak. Ta'un sirawih bil madain al-ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'un namanya sirawih di Madain, suatu tempat Madain. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sana sid minal hijrah, tahun yang ke-6. Kemudian kedua, summa ta'un amwas di zaman Umar bin Khattab. Ini zaman Umar bin Khattab terjadi ta'un amwas namanya. Wa kana bi Syam, terjadi di Syam, di Syria itu, mata fihi khamsah wa isruna alfan. Berapa ini khamsah wa isrun? 25 ribu meninggal. Suma ta'un al-jarib. Ini ta'un jarib. Yang ketiga ta'un jarib. Di zaman Ibnu Zubair, di zamannya Abdullah bin Zubair. Fi Syawal sanah 69, tahun 69. Ini yang ketiga. Berapa yang meninggal? Tahun yang ketiga ini halaka fi salasa ayyam, dalam 3 hari. Halaka ini mati. Mati dalam 3 hari fi kulli yaumin sab'una alfan. Dalam 3 hari ini setiap harinya mati 70 ribu. Sab'una alfan. Hari ini umpamanya 70 ribu. Besok 70 ribu lagi. Besoknya 70 ribu lagi. Kalau di Baitul Ma'mur di langit sana itu kan 70 ribu setiap malaikat masuk dan tidak pernah kembali lagi, ya kan, setiap harinya. Ini 70 ribu mati setiap harinya selama 3 hari. Mata fihi li Anas bin Malik radhiyallahu anhu, meninggal dari keturunannya, keturunan Anas bin Malik berapa? 83 ibnan. Berapa ini ibnan? Anak. 83 anak. 83 anaknya Anas bin Malik dalam waktu itu dari taun amwas ini meninggal. 83. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau dengan anak keturunan. Tetapi dalam taun ini yang ada di Syria meninggal berapa? 83. 83. Wa yuqal tala sawasapun, sebagian mengatakan 73. Wa mata li Abdurrahman bin Abi Bakrah 40 an ibnan. Abdurrahman bin Abi Bakrah, anaknya Abu Bakrah itu 40 ribu. Arba'un ini 40. Ibnan 40 saja. 40. Kalau ini tadi yang Anas bin Malik berapa? 83. 83. Kita enggak sampai seperti itu, ya kan? Suma ta'un al-fatayat. Kemudian yang keempat ta'un fatayat. Suma kana ta'un fi sana ihda wa salasun. Kemudian ta'un di tahun yang ke ihda wa salatin wa mi'ah 131. Tidak disebutkan di sini namanya. Jadi demikian. Anas bin Malik meninggal waktu itu dari anak keturunannya di tahun ini, wabah tahun ini sekitar 83 anak. Kita akan meneruskan sedikit membahas tentang permasalahan puasa